لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، ونلتقي كمالي بحسن كتاب التوحيد karya daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, yang mana kita masih di bab yang ke-9, bab tentang tabarruk bi syajar atau hajar wa nahwi imah. Sebelum kita masuk ke bab yang ke-10, kita habiskan terlebih dahulu pembahasan bab 9, karena masih ada beberapa keterangan yang belum kita baca yang cukup penting. Maka setelah itu insya Allah jika masih ada waktu untuk melanjutkan ke bab 10, kita lanjutkan ke bab 10. Di bab yang ke-9 ini, bab tentang tabarruk, jadi mengharapkan barakah atau mencari barakah bisa jadi melalui batu atau hajarin atau pohon manah bihima dan yang sejenis daripada keduanya. Penulis di bab yang ke-9 ini menyebutkan beberapa ayat dan satu hadis Nabi SAW. Alhamdulillah sudah kita baca dua ayat tersebut. Yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Najm, tepatnya di ayat 19 sampai 23. Yaitu firman-Nya, "Afara'aytum Lata wal Uzza ومنات الثالثة الأخرى ألهم الذكر ولهم الأنثى تلك إذا قسمتهم ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat An-Najm surat 53 dari ayat 19 sampai 23, maka apakah patut kamu orang musyrik menganggap berhala An-Lata Al-Uzza dan Manat, yang dengan Manat yang ketiga yang paling mulia sebagai anak perempuan Allah, adalah tentu suatu kebahagiaan yang tidak ada. Itu tidak baik menyamakan-nyamakannya yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Kalau tidak memerlukan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan oleh keinginan hawa nafsu mereka. Padahal sesungguhnya datang petunjuk dari Rabb Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat ini sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, memang keyakinan orang-orang jahiliyah dari bangsa Quraisy yang meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah akan memberikan kepada mereka barokah. Dan barokah adalah kebaikan yang banyak. Di sini disebutkan secara khusus tiga berhala. Yang pertama Al-Lata, yang kedua Al-Uzza, dan yang ketiga Al-Manat. Mereka beritikaf dan bertabaruk di tiga berhala ini. Beribadah di sana, berdoa di sana. Memohon barakah dari Allah melalui tiga berhala ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan dalam ayat ini adanya barakah di ketiga berhala tersebut. Sekaligus menjelaskan kepada kita tentang kebatilan keyakinan masyarakat jahiliyah bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Sedangkan orang-orang musyrik jahiliyah dari kalangan kafir Quraisy meyakini bahwa jika mereka diberi karunia berupa anak perempuan, mereka menganggapnya sebagai suatu aib, suatu musibah. Kalau seandainya mereka dikabarkan bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia punya dua pilihan. Yang pertama, terus menanggung rasa malu. Atau yang kedua, dia kubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini aib dan musibah serta celak dan kehinaan menurut anggapan orang-orang musyrik jahiliyah apabila kita diberikan karunia berupa anak perempuan. Dan mereka tidak mau dinisbatkan punya anak perempuan. Di sini hal yang curang yang mereka lakukan adalah mereka menisbatkan bagi Allah anak perempuan. Padahal mereka sendiri tidak mau dinisbatkan punya anak perempuan. Maka dikatakan di sini oleh Allah, tilka idza qismatun dhiza. Pembagian yang kalian lakukan, Allah punya anak perempuan, kalian tidak mau punya anak perempuan, ini adalah pembagian yang tentu tidak adil. Dan semua nama-nama yang disebutkan tadi, berhala-berhala dan penyembahan yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala ini adalah sesuatu yang mereka buat-buat sendiri. Dibuat nama-nama ini oleh mereka sendiri dan dibuat-buat oleh nenek moyang mereka. Dan tidaklah mereka melakukannya kecuali mengikuti hawa nafsu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan petunjuk kepada mereka melalui Al-Quran. Ini sudah kita bahas di pertemuan lalu. Dan juga yang juga sudah kita bahas tentang berbagai macam contoh-contoh daripada at-tabarruk. Bahwasanya at-tabarruk ada at-tabarruk yang mamnu, ada at-tabarruk yang masyru'. Mencari berkah atau mengharapkan berkah kepada sesuatu ada yang memang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Adapun yang disyariatkan sebagai contoh yang pernah kita baca sebelumnya, berbagai macam bentuk tabarruk yang disyariatkan, contohnya yang pertama berupa perkataan atau perbuatan seperti berzikir, membaca Al-Quran, kemudian berupa perbuatan misalnya talabul ilm, mencari ilmu dan mengajarkannya, juga tabarruk yang masyru' bisa berbentuk waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu yang di situ memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ada barokahnya. Sehingga intinya adalah tabarruk yang disyariatkan, mencari berkah yang disyariatkan adalah pada hal-hal yang memang ditetapkan oleh syariat dia punya barokah. Saya ulang, tabarruk yang masyru', mencari barokah yang disyariatkan, yang ditetapkan dalam agama Islam adalah tabarruk terhadap benda-benda, tempat-tempat, perkataan dan perbuatan yang memang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih bahwa itu punya barokah. Dan cara mencari barokahnya, dan cara mencari barokah terhadap hal-hal tersebut yang kita sebutkan tadi, harus terpenuhinya dua hal. Yang pertama harus ikhlas, dan yang kedua amalan yang kita lakukan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila terpenuhi beberapa syarat tadi, maka tabarruknya, dia mencari barakahnya, dibenarkan dalam syariat dan berpahala, dan insyaallah dia akan mendapatkan barakah yang dia inginkan. Adapun jika mencari barakah di sebuah tempat atau di waktu tertentu atau pada perkataan dan perbuatan tertentu yang tidak ada dalilnya dalam syariat itu punya barakah, maka bukan dikatakan sebagai tabarruk yang syar'i, tapi tabarruk yang ممنوع, yang dilarang. Ini kesimpulan apa yang sudah kita bahas di pertemuan bulan lalu. Dan tinggal satu hadis yang disebutkan di sini. Dan sekaligus kesimpulan yang disebutkan penulis di akhir setelah kita membahas hadis yang satu ini. Yang pertama, hadis yang tersisa yang belum kita baca adalah hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Abu Waqid Al-Laythi, nama aslinya adalah Al-Harith bin Auf. Beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat tahun ke-84 Hijriah. Abu Waqid Al-Laythi atau Al-Harith bin Auf mengatakan, bercerita kepada kita, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat menuju Hunain, sebuah tempat yang belakangan terjadi perang Hunain. Perang Hunain antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Dan perang Hunain ini terjadi setelah peristiwa Fathu Mekah. Perang Hunain terjadi setelah Fathu Mekah. Jadi setelah Mekah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu perang Hunain kaum muslimin berjumlah sangat banyak. Karena terkumpul berbagai macam kabilah-kabilah Arab. Jumlah mereka kurang lebih ada 12.000 sahabat yang perang di perang Hunain. 2.000 dari penduduk kota Mekah dan 10.000 dari penduduk kota Madinah. Sehingga total pasukan yang ikut perang Hunain ada sekitar 12.000 pasukan. Jumlah yang sangat besar. Bahkan sebagian sahabat mengatakan ketika melihat jumlahnya yang besar, sebagian sahabat mengatakan lan nagliba al-yawma min qillah. Kami tidak akan dikalahkan sekarang karena banyaknya kami. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka takjub dengan jumlah, ada sedikit kesombongan terselip di kalimat-kalimat mereka. Maka kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan di perang Hunain itu secara singkat, hampir-hampir saja para sahabat bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Hampir-hampir saja. Kalau bukan pertolongan dari Allah, maka hanya Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi dalam perang itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menolong kalian di berbagai kondisi yang banyak. Di antaranya pada perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin saat perang Hunain. Allah gambarkan dalam ayat ini, yakni saat kalian takjub dengan jumlah kalian yang sangat banyak. Falam tughni ankum syai'a, padahal jumlah yang banyak itu tidak akan memberikan manfaat buat apa-apa bagi kalian. Di sini terdapat sebuah pelajaran bahwa kita tidak pernah dimenangkan oleh Allah karena jumlah. Bahkan sering ketika jumlah kita kecil, Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Sebagai contoh, apa yang terjadi pada saat perang Badar. Kita tahu dalam sejarah kaum muslimin berjumlah 300 prajurit. Sedangkan orang-orang musyrik waktu itu hampir 1000. Ini 3:1, katakan begitu. Maka kalau melihat jumlah angka 300 dengan 1000, tentu kalau kita pakai hitungan matematika manusia, kita katakan 1000 akan mengalahkan 300. Tapi kenyataannya tidak. Allah Subhanahu wa taala justru menolong jumlah yang sedikit daripada yang banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Betapa banyak kelompok-kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang besar dengan izin Allah. Maka dalam sejarah, kalau kita tengok ghazawatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang-perang dan jihad-jihad yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak pernah kaum muslim itu menang dengan jumlah. Maka tidak boleh kita ujub, bangga diri dengan jumlah. Bahkan kita tahu dalam sebuah hadis bahwa nanti di akhir zaman kaum muslimin seperti hidangan yang diperebutkan orang-orang yang sedang kelaparan. Orang-orang kelaparan mengerubungi sebuah tempat makanan yang diibaratkan kita sebagai makanan itu. Musuh-musuh Islam itu orang-orang yang serakah yang ingin memakan makanan tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu terjadi karena min qillatin nahnu, karena sedikitnya kita. Apakah kita kalah karena sedikit? Bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal innakum katsir. Tidak, kalian bukan kalah karena jumlah. Justru kalian banyak waktu itu. Walakinnakum kaghutha'us sayl. Tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan. Banyak tapi dengan mudahnya diterpa ombak, diterpa angin, maka bercerai-berai, hilang dan terbawa di tempat lain. Maka kaum muslimin dalam sejarah tidak pernah dimenangkan dengan angka, dengan jumlah. Tidak usah bangga kita bisa mengumpulkan banyak orang. Karena Islam tidak pernah ditolong dengan angka. Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sangat-sangat sedikit. Bahkan di sini di perang Hunain Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka bahwa jumlah tidak menjadi penentu kemenangan. Bahkan ditegur di sini dalam ayat ini. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian bangga dengan jumlah. Falam tughni ankum minallahi syai'a. Falam tughni ankum syai'a. Dan jumlah itu padahal tidak sama sekali bermanfaat sedikit pun. Maka bukan kuantitas yang kita kejar, tapi kualitas yang kita kejar. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Waktu itu dunia seakan-akan sempit padahal dia luas. Maka jangan sekali-kali kita ujub, kita bangga dengan jumlah. Berapa yang bisa kita kumpulkan, berapa juta yang bisa kita kumpulkan, bukan itu. Islam sekali lagi tidak pernah menang dengan angka. Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman, karena amal saleh, karena takwa, karena tauhid. Buat apa mengumpulkan banyak orang tapi tauhidnya beda-beda? Bahkan akidahnya bisa jadi berbeda-beda. Persatuan kaum muslimin kalau bukan diiringi dengan persatuan akidah, maka tidak akan ada manfaatnya persatuan. Fisiknya bisa jadi bersatu, jasadnya bisa jadi bersatu, tapi hati hanya Allah yang bisa menjalin dan mempersatukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan menjalin hati-hati kaum muslimin yang seakidah, semanhaj, sepemahaman dalam urusan agama. Tidak mungkin orang yang satu akidahnya A bisa bergabung dengan orang yang akidahnya B. Sekali lagi, jumlah tidak pernah sekalipun menjadi penentu kemenangan kaum muslimin dimanapun dan kapanpun. Ma'asyira al-ikhwa wal-akhwat, kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Abu Waqid al-Laythi melanjutkan kisahnya. Wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin. Kami waktu itu baru saja masuk ke dalam Islam. Ini baru saja meninggalkan keyakinan jahiliyah, baru saja meninggalkan keyakinan kekafiran, masuk ke dalam Islam. Belum lama mereka masuk Islam. Masih baru saja, masih fresh ingatan mereka tentang dulu ketika mereka saat jahiliyah. Dan ini diungkapkan oleh Abu Waqid al-Laythi di awal hadis seakan-akan sebagai bentuk minta uzur bahwa apa yang nanti akan disebutkan setelah ini dimaklumi karena para sahabat itu waktu itu baru saja masuk Islam. Apa permintaan mereka? Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Orang-orang musyrik waktu itu dilihat oleh orang-orang muslim punya pohon bidara. Mereka punya pohon bidara yang mereka beriktikaf. berdiam diri beribadah di pohon itu, berdiam diri dan beribadah di pohon sidr ini, dan dia kaum musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka di ranting-ranting pohon sidr ini. Kaum musyrikin punya pohon khusus, pohon sidr, pohon bidara, yang mana mereka beritikaf di situ, beribadah di situ, berdoa di situ, menjadikannya tempat untuk mencari barokah dan menggantungkan senjata-senjata mereka dengan harapan senjata-senjata ini nanti mempunyai barokah karena diletakkan di pohon tersebut, digantungkan di ranting pohon tersebut. Yuqalu laha dhatu anwaq. Nama pohon itu, pohon bidari, disebut dhatu anwaq, yang punya ranting-ranting. Dhatu anwaq, yang punya ranting-ranting banyak. Famararna bi sidrah. Saat perang Hunain, para sahabat dan Rasulullah lewat melewati sebuah pohon. Melewati sebuah pohon bidara. Faqulna, maka para sahabat berkata setelah lewat pohon bidara itu, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwaqin kama lahum dhatu anwaq. Ya Rasulullah, jadikan buat kami pohon bidara seperti yang dimiliki orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka punya pohon bidara yang mereka sebut dhatu anwaq, yang mereka yakini punya barakah, maka tolong buatkan juga buat kami. Tolong buatkan juga buat kami pohon bidara itu. Sama seperti orang-orang musyrik punya pohon bidara. Maka Rasulullah SAW, beliau sangat marah. Beliau sangat marah, beliau mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalimat ini, kalimat Allahu Akbar ini bisa dipakai untuk saat-saat kemenangan, saat-saat kita kagum, dan juga bisa di saat-saat kita marah. Kalimat takbir Allahu Akbar yang Nabi SAW sebutkan bukan untuk menunjukkan kebanggaan, bukan. Bukan juga menunjukkan bahwa beliau senang, tidak. Tapi takbir yang Nabi ucapkan ini karena terkejut, beliau marah. Melihat perkara yang diminta para sahabat ini sangat besar. Mereka minta agar dibuatkan pohon bidara seperti yang dimiliki orang-orang musyrik. Agar mereka nanti juga bisa mencari barokah melalui pohon tersebut, menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara ini, dan sekaligus mencari barokah. Maka Nabi SAW marah besar dengan mengatakan Allahu Akbar. Lalu kata beliau, inna hasunan, sungguh yang kalian pinta itu adalah jalan hidupnya orang-orang terdahulu. Hasunan di sini artinya apa yang dilakukan orang-orang terdahulu dalam dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Ini persis seperti yang mereka minta kepada nabi-nabi mereka. Kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat bani Israil li Musa. Kalian demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah meminta kepadaku sesuatu yang dulu diminta bani Israil kepada nabi Musa alaihissalam. Apa yang diminta bani Israil kepada nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Dari Bani Israel dulu, ketika melihat ada penyembahan terhadap berhala, mereka minta kepada Nabi Musa agar dibuatkan berhala seperti orang-orang itu menyembah berhala. Permintaan untuk melakukan kesyirikan tentu saja maksudnya. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, sungguh kalian ini kaum yang tidak mengerti. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 138. Permintaan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa ini digambarkan dalam surat Al-A'raf 138. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit pola hidupnya, keyakinannya orang-orang sebelum kalian. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan juga hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Ma'asyira al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini dilatar belakangi dengan kejadian perang Hunain. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa di perang Hunain kaum muslimin bangga dengan jumlah mereka yang sebesar 12.000 pasukan. 2.000 dari Mekah dan 10.000 dari Madinah. Allah tegur mereka bahwa jumlah tidak akan memenangkan jihad fisabilillah. Yang memenangkan kita adalah izin Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun kita hanya sedikit. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa tidak pernah dalam sejarah Islam dimenangkan dengan jumlah. Tidak pernah terjadi dalam satu jihad pun. Malah Allah hampir saja kaum muslimin dikalahkan oleh orang-orang musyrik pada saat perang Hunain. Tapi dengan izin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan pada akhirnya. Kemudian ada kejadian menarik di hadis ini. Di saat perang tersebut ada kejadian menarik yang diceritakan oleh sahabat Abu Waqith Al-Laythi radhiyallahu anhu, bahwa mereka melihat orang-orang musyrik punya pohon bidara yang mereka jadikan sebagai tempat tabarruk, tempat mereka mengharapkan barokah di situ. Mereka iktikaf, berdiam diri di pohon bidara tersebut, berdoa di sana dengan khusyuk, bahkan bisa jadi mempersembahkan ibadah-ibadah yang lainnya untuk pohon ini, dan menggantungkan senjata mereka di pohon-pohon tersebut. Ya, harapannya senjata itu digantung di pohon bidara tersebut, nanti mereka berharap senjata mereka selalu mengenai sasaran, mendapatkan barokah dari pohon bidara itu. Uniknya, waktu itu para sahabat, kata Abu Waqith Al-Laythi, baru saja masuk Islam. Ingat kalimat di awal yang disebutkan Abu Waqith tadi, wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin. Kami baru saja keluar dari agama kekafiran, baru saja masuk Islam. Jadi permintaan para sahabat di mereka agar diberikan juga oleh Nabi pohon bidara yang sama seperti yang dimiliki orang-orang musyrik. Permintaan ini karena berawal dari mereka baru saja masuk Islam dan banyak yang belum mereka ketahui. Keyakinan-keyakinan kesyirikan masih melekat sebagiannya, belum 100% hilang. Dan nanti akan dibahas nanti di kesimpulan bahwa kalau ada dulu orang ada, jika ada dulu pemikiran yang dulu pernah kita anut, jika ada seseorang dulu dia pernah punya keyakinan yang sangat kuat yang dia yakini, kemudian dia tiba-tiba melepasnya karena mendapatkan hidayah misalnya, untuk mengenal sunnah misalnya, itu terkadang masih ada bayang-bayang masa lalu. Terkadang masih ada bayang-bayang masa lalu yang tidak pernah bisa hilang. Kalaupun hilang, dia butuh waktu yang lama. Nah, para sahabat Nabi SAW waktu itu masih sebagiannya baru saja masuk Islam setelah hijrah ke Madinah, setelah Fathu Makkah. Bahkan sebagiannya masuk Islam setelah Fathu Makkah, setelah Makkah ditaklukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masih terlekat di hati mereka, masih ingat di ingatan mereka tentang penyembahan terhadap berhala. Belum hilang ingatan-ingatan memori itu. Maka ketika melihat orang-orang musyrik punya pohon bidara yang mereka jadikan sebagai tempat bertabarruk, tempat mengharapkan barokah, kaum muslimin juga pengen punya pohon bidara seperti yang mereka punya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, seraya memulai marahnya beliau dengan takbir Allahu Akbar. Yang kalian minta ini Allah Maha Besar dan Maha Suci dari apa yang kalian pinta. Allah Maha lebih besar daripada apa yang kalian pinta. Permintaan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mirip permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika melihat ada sekelompok orang menyembah berhala, Bani Israel pengen juga mereka punya berhala. Karena kita tahu bahwa kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat. Penyembah-penyembah agama yang lain, kalau antum perhatikan, dia pasti punya simbol, punya berhala. Orang Nasrani di gereja mereka jelas simbolnya. Orang Buddha Hindu lebih jelas lagi simbol mereka ketika beribadah di depan patung berhala. Sedangkan kita seorang muslim, kita tidak punya berhala, tidak punya arca, tidak punya patung yang kita sembah. Kita menyembah Allah yang Maha Ghaib, yang tidak kita lihat. Nah, para sahabat waktu itu baru saja lepas dari penyembahan terhadap berhala, baru saja pindah masuk Islam. Dan tadi sudah saya katakan, bisa jadi ingatan-ingatan tentang penyembahan berhala masih terngiang di kepala mereka. Masih teringat di kepala mereka apa yang dulu mereka lakukan ketika menyembah berhala. Maka ketika melihat orang-orang musyrik punya pohon bidara, khusus mereka jadikan sebagai tempat tabarruk, tempat mengalap berkah, kata orang Jawa bilang, tempat mengharapkan berkah di situ, orang-orang Islam, sekali lagi ya, waktu itu baru saja keluar dari agama kekufuran dan masuk ke dalam Islam baru saja, menginginkan yang sama. Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatlah buatkan buat kami pohon bidara seperti orang-orang musyrik juga punya pohon bidara. Maka Nabi SAW menegurnya, apa yang kalian pinta ini persis sebagaimana yang dulu dilakukan orang-orang sebelum kalian, Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Al-A'raf 138. Wahai Nabi Musa, buatkan kami berhala seperti yang dimiliki orang-orang itu, mereka menyembah berhala. Jadi padahal kita tahu bahwa yang diminta oleh sahabat itu pohon, bukan berhala. Tapi Nabi menyamakan permintaan para sahabat agar dibuatkan pohon bidara, disamakan dengan perbuatan orang-orang musyrik dari Bani Israel untuk dibuatkan berhala. Karena penyembahan terhadap pohon bidara ini nanti akan menyeret mereka penyembahan terhadap berhala. Lama-kelamaan pohon bidara ini bukan hanya diyakini sebagai tempat barokah, bahkan bisa jadi diyakini pohon ini sebab barokah. Dan ini bisa menjerumuskan mereka ke perbuatan syirik besar. Tadinya hanya syirik kecil, mencari barokah melalui pohon ini tadinya hanya syirik kecil. Lama-kelamaan nanti hati mereka terikat dengan pohon ini, akhirnya mengagungkan pohon ini, jatuhlah mereka ke dalam perbuatan syirik besar. Dan syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ada syirik kecil tidak? Maka di sini nanti akan kita bahas juga Nabi menutup pintu kesyirikan walaupun kecil agar tidak menjadi besar. Maka agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil diharamkan. Begitu pula terkait dengan syirik. Syirik kecil diharamkan agar tidak nanti menjerumuskan seorang muslim kepada perbuatan syirik besar. Maka Nabi SAW mengatakan, seraya mengabarkan, ini bukan persetujuan, tapi pengabaran kondisi memprihatinkan yang nanti akan dilihat kita sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian nanti akan mengikuti cara hidup orang-orang sebelum kalian. Yani orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Disebutkan dalam riwayat lain, latarkabunna sunana man kana qablakum. Dhira'an bi dhira'in wa khutwatan bi khutwatin hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Kalian nanti akan sedikit demi sedikit mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, selangkah demi selangkah, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut masuk ke lubang biawak itu. Maka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang-orang terdahulu yang kita ikut itu? Siapa maksudnya? Al-Yahudu wan-Nasara? Apakah yang engkau maksudkan ya Rasulullah? Orang Yahudi dan orang Nasrani? Maka Nabi menjawab, faman? Kalau bukan mereka siapa kalau begitu? Padahal kita setiap muslim telah berdoa kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam agar dijauhkan dari jalannya orang-orang Yahudi dan dijauhkan dari jalannya orang-orang Nasrani. Tapi karena banyak di antara kita yang tidak paham apa yang dia baca ketika sholat, ucapan itu tidak mempunyai bekas apa-apa dalam hati seorang muslim. Banyak di antara kita membaca Al-Fatihah tapi tidak paham maknanya, tidak paham tafsirnya, mengucapkannya hanya sekedar seperti mantra-mantra saja tanpa makna. Padahal kita minta kepada Allah, kita minimal kalau hanya salat wajib, kita telah mengulang dalam sehari semalam itu 17 kali sehari semalam, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Di surat Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah agar 17 kali sehari semalam. Ini kalau hanya salat wajib saja. Sebanyak itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Jalan yang telah dilewati para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nabi SAW telah menafsirkan buat kita al-maghdubi alaihim, yang Allah murkai adalah Yahudi. Ad-dalin, yang tersesat adalah Nasrani. Ini kita minta kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam agar dijauhkan dari jalannya Yahudi dan agar dijauhkan dari jalannya orang-orang Nasrani. Tapi lihat di sini, Nabi mengatakan nanti umat Islam itu akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sedikit demi sedikit. Berarti menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah yang kita baca selama ini tidak sama sekali kita hayati, tidak sama sekali kita tadabburi. Bahkan bisa jadi banyak yang tidak paham tentang surat Al-Fatihah yang dia baca. Sehingga ketika kita mengatakan amin, tidak berbekas. Karena kita mengaminkan sesuatu yang tidak kita pahami. Doa, di antara adab doa, adalah khusyuk dalam berdoa. menghadirkan hati dalam doa. Dan menghadirkan hati dalam doa dengan jalan memahami apa yang dibaca ketika doa. Maka kalau orang berdoa hanya bilang amin, amin, tapi ketika ditanya apa yang kamu aminkan tidak paham. Yang penting baik, berarti Anda tidak paham apa yang Anda minta kepada Allah. Maka bagaimana akan menimbulkan barakah bagi kehidupan kita kalau begini caranya? Maka wajar saja banyak muslim tapi gaya berpikirnya sekarang ini, gaya berpikirnya orang Yahudi, gaya berpikirnya orang Nasrani. Dan upaya merubah pemikiran muslim, agamanya tidak dirubah. Agamanya tidak dirubah, KTP-nya tetap Islam. Kalau ditanya apa agama Anda, Islam. Tapi cara berpikir tentang kehidupan, cara berpikirnya tentang agama ini, cara berpikirnya orang Yahudi dan orang Nasrani, banyak kita temukan. Baik mereka orang-orang yang duduk di pejabat-pejabat tinggi kita, di kalangan intelektual, di berbagai macam perguruan-perguruan tinggi, bahkan sebagiannya menempati posisi-posisi penting di pemerintahan, muslim tapi gaya berpikirnya Yahudi atau gaya berpikir Nasrani. Maka sebagiannya bahkan bisa jadi benci kepada agama yang dia anut, bahkan tidak percaya dengan apa yang dia anut. Dirubah pemikirannya. Dan ini terjadi sebagai bentuk bukti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho kepada kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Maka kalau agama kita tidak bisa dirubah, minimal cara berpikir kita yang dirubah 100%, bukan lagi gaya berpikir seorang hamba Allah. Bukan lagi orang yang berpikir dengan berpikiran Al-Quran dan Sunnah, tapi berpikiran ala Yahudi dan berpikiran ala Nasrani. Dan terbukti, muslim gaya hidupnya mulai bangun tidurnya sampai dia tidur lagi, tidak jauh beda dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahkan kita agak sulit, kalau kita berada di luar, agak sulit membedakan mana muslim dan mana non-muslim. Beda kalau di masjid. Kalau Anda keluar masjid, masuk ke kereta api, masuk ke mal-mal kaum muslimin, Anda akan kesulitan bisa membedakan mana muslim dan mana non-muslim. Karena sama gaya berpakaiannya, gaya bicaranya, gaya berpikirnya. Ini kabar yang telah dikabarkan Nabi SAW 15 abad yang lalu. Bahwa umat, ini bukan pujian, tapi ini larangan agar kita tidak mengikuti ajaran-ajaran mereka. Di antaranya ini, mengikuti kesyirikan yang mereka lakukan. Padahal para sahabat hanya minta dibuatkan pohon bidara saja. Bukan untuk disembah, bukan. Untuk dijadikan sebagai tempat tabarruk, mencari barokah. Tapi karena ini sebagai wasilah yang dapat mengantarkan kita kepada kesyirikan besar, ini syirik kecil. Nanti dikhawatirkan akan menjerumuskan ke perbuatan syirik besar, maka Nabi tutup jauh-jauh hari. Nabi SAW menegur mereka, ini adalah yang dulu mirip diminta Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini, juga dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan juga Imam Ibnu Hibban wa Tabrani dan Al-Baihaqi. Ma'asyir ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di bab ini, setelah kita membaca surat An-Najm di awal pembahasan, kemudian kita juga sudah membaca hadis dari Abu Waqid Al-Laythi, tiba saatnya untuk menyebutkan kesimpulan-kesimpulan berharga dari bab ini. Kata penulis, fihi masail. Di dalam bab ini ada permasalahan-permasalahan penting yang disebutkan. Yang pertama, tafsir ayatun najm. Penjelasan tentang tafsir surat An-Najm yang sudah kita baca di awal tadi, mulai ayat 19 sampai 23. Tentang Allah menafikan adanya barakah yang diambil dari penyembahan terhadap bahara, terhadap berhala, baik berhala Lata, Uzza atau Manat. Kemudian yang kedua, ma'rifatu suratil amri ladhi talabu. Kalau kita perhatikan hadis yang terakhir, dalil yang terakhir yang penulis sebutkan, hadis Abu Waqid Al-Laythi yang baru saja kita baca, kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya diminta para sahabat. Yang diminta para sahabat hanya, mereka hanya minta Nabi membuatkan pohon bidara saja. Perhatikan dengan baik. Dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi, apa yang para sahabat minta? Para sahabat minta agar dibuatkan pohon bidara saja. Itu saja. Kaunuhum lam yafa'alu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mereka bermaksud tujuan daripada pohon yang dia minta ini agar nanti mereka bisa bertabarruk dan menggantungkan senjata-senjata mereka seperti yang dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah. Tapi itu pun tidak jadi dilakukan. Alhamdulillah ini tidak jadi dilakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menolak adanya pohon bidara tersebut. Maka tidak jadi, tidak ada pohon bidara dan mereka tidak jadi menggantungkan senjata-senjata mereka dan tidak jadi melakukan tabarruk. Kemudian yang keempat, perhatikan kaunuhum qasadu ataqarruba ila Allah bidzalik lidhannihim annahu yuhibbah. Lidhannihim annahu yuhibbuh. Ai bita'liki al-asliha wa nahwiha 'ala asy-syajar allati ya'ni yu'inuha yu'ayyinuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza talabu dzalika min ar-rasul taktasibi hadza al-ma'na al-ibadah. Bahwa maksud mereka minta pohon bidara itu, mereka ingin beribadah kepada Allah melalui pohon bidara ini yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, yang dipilihkan oleh Rasulullah. Maka mereka minta Rasulullah yang menunjukkan pohon bidara mana yang pas buat kita. Seakan-akan begitu bahasanya. Ini Nabi, mereka menyangka kalau nanti Nabi yang memilih, mereka menyangka para sahabat, dan sekali lagi mohon dimaklumi karena para sahabat baru saja masuk Islam sebagiannya. Khususnya sebagian besarnya masuk Islam setelah ditundukkannya kota Mekah. Pemikiran-pemikiran kesyirikan masih sebagiannya teringat di kepala mereka. Mereka minta kepada Rasulullah agar Rasulullah yang memilihkan buat mereka pohon bidara itu. Yang nanti pohon bidara ini menjadi sebab mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui pohon bidara ini. Kemudian yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli. Para sahabat yang meminta pohon bidara itu tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik. Walaupun syirik kecil, dia bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, kalau para sahabat saja tidak tahu, para sahabat sampai-sampai tidak tahu kalau ini kesyirikan, lalu bagaimana kira-kira orang lain selain sahabat, seperti kita misalnya hidup pada zaman ini, zaman yang jauh dari ilmu, sedikitnya orang-orang yang mau belajar tentang agama, lebih-lebih lagi bisa terjadi. Kalau dulu pada zaman Nabi bisa terjadi dan para sahabat tidak tahu kalau mencari barakah melalui pohon bidara adalah kesyirikan, lalu bagaimana kira-kira orang-orang sekarang? Tentu musibahnya akan lebih besar lagi. Banyak orang yang pada zaman kita tidak tahu. Kemudian annalahum minal hasanat wal wa'di bil maghfirah ma laisa li ghairihim. Padahal perlu diingat, para sahabat itu punya kebaikan, jasa yang besar buat umat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam surat At-Taubah ayat 100 menjanjikan mereka mendapatkan ampunan. Was-sabiquna al-awwalu dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka berridho kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan menjanjikan mereka masuk ke dalam surga. Mereka saja yang dapat janji ini bisa jatuh ke dalam kesalahan. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya janji apa-apa dari Allah? Maka kesyirikan pada zaman kita semakin besar lagi peluangnya bisa terjadi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'dhurhum bal radda 'alaihim biqauli Allahu akbar innaha sunan latattabi'anna sunana man kana qablakum faghalladha al-amru bihadhihi al-thalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun para sahabat seperti itu kondisinya, mereka generasi terbaik, dijanjikan mendapatkan ampunan, dijanjikan surga, tapi tetap Nabi tidak memberikan udzur kepada mereka, tidak mengizinkan mereka punya pohon bidara seperti yang dimiliki orang-orang musyrik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perkara ini, membuat beliau menjadi murka dengan perkara ini. Dan diantara bentuk murka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat-kalimatnya terlihat. Mulai dari beliau mengatakan takbir Allahu Akbar. Takbir yang Nabi sebutkan ini menunjukkan perkara ini berat, bukan perkara ringan. Yang kedua, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, walladzi nafsi biyadih innaha sunan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, yang kalian minta ini adalah seperti yang diminta orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, Nabi SAW juga memperberat permasalahan ini dengan mengatakan bahwa ini adalah apa yang nanti terjadi di masa depan, bahwa kaum muslimin akan mengikuti sedikit demi sedikit cara dan pola hidup orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagaimana tadi sudah saya gambarkan. Maka Nabi SAW memperberat permasalahan ini dengan tiga hal. Dengan takbir, dengan sumpah, dan kabar bahwa nanti kaum muslimin akan mengikuti jalan hidup mereka. Muslim, tapi jati dirinya bukan muslim. Cara berpikirnya bukan muslim. Sudut pandangnya tentang dunia, tentang harta, layaknya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang kedelapan, al-amrul kabir wa huwal maqsudu annahu akhbara anna talabahum ka talabi bani Israel lamma qalu li Musa ij'al lana ilahan. Yang mereka minta, kenapa Nabi memperberat masalahnya? Karena yang mereka minta itu persis sebagaimana yang diminta Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan buat kami sesembahan seperti mereka punya sesembahan-sesembahan. Ya, Nabi SAW menyamakan permintaan mereka yang hanya minta pohon bidara dengan permintaan orang-orang Bani Israel minta dibuatkan berhala. Sama saja. Kedua-duanya syirik. Kedua-duanya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang satu bisa jadi baru syirik kecil, yakni tabarruk dengan pohon bidara baru sampai ke tingkat syirik kecil, sedangkan permintaan Bani Israel sudah sampai ke tingkat syirik besar. Nabi menyamakannya, Nabi tetap menyamakannya. Karena syirik kecil adalah wasilah agar nanti orang terjerumus ke dalam syirik besar. Maka Nabi tutup dari awal. Kemudian yang kesembilan, anna nafy hadza min ma'na la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafa'i ala ulaik. Bahwa Nabi ketika menolak memilihkan buat mereka pohon bidara untuk mereka jadikan sebagai tempat mengharapkan barakah, ketika Nabi menolaknya, ini adalah konsekuensi kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Karena kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ini diantaranya adalah dengan menutup pintu-pintu yang dapat menjadikan kaum muslimin terjerumus dalam syirik besar. Karena dengan menolak dibuatkannya pohon bidara itu, ini adalah konsekuensi dari kalimat itu. Kalau seorang muslim sudah mengatakan la ilaha illallah, maka jangan sama sekali menjadikan selain Allah sebagai sesembahannya. Dan dikhawatirkan nanti pohon bidara yang awalnya hanya tabarruk, pohon bidara yang awalnya tujuannya hanya awalnya untuk mencari barakah, lama-kelamaan diagungkan, lama-kelamaan menjadi berhala yang disembah seperti disembahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi larang ini untuk menjelaskan kepada para sahabat, ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Yang ke-10, annahu halafa ala al-futya wa huwa la yahlif illa limaslahah. Kalau kita perhatikan tadi jawaban Nabi SAW, ada sumpah yang Nabi sebutkan. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Ketika Nabi bersumpah dalam fatwa, ini fatwa. Apa yang Nabi SAW jawab ini sebagai fatwa permintaan para sahabat. Ketika ada fatwa diiringi dengan sumpah, tidaklah itu dilakukan kecuali untuk maslahat. Tidaklah sumpah disebutkan ketika seseorang berfatwa, ketika dia berfatwa menjawab sebuah hukum sambil diiringi dengan sumpah, ini menunjukkan bahwa ada maslahat daripada sumpah ini sebagai bentuk penegasan dengan sumpah ini. Kemudian yang ke-11, anna syirka fihi asghar wa akbar li'annahum lam yartaddu bihada. Bahwa syirik itu ada dua macam. Ada syirik besar, syirkun akbar, dan ada juga syirik asghar, syirik kecil. Permintaan mereka, permintaan para sahabat yang baru saja masuk Islam, agar dibuatkan pohon bidara seperti yang dipunyai orang-orang musyrik jahiliyah dari kalangan bangsa Arab. Permintaan ini hanya permintaan yang baru sampai ke tingkat syirik kecil, belum sampai syirik besar. Maka kata para ulama, syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirkun asghar, ada syirik besar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, perbedaan-perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar. Di antaranya, yang pertama, syirik kecil membatalkan ibadah yang disertai dengan syirik kecil tersebut. Adapun syirik besar membatalkan semua amal, seakan-akan dia tidak beramal. Yang kedua, syirik kecil punya harapan tidak disiksa selama-lamanya. Adapun syirik besar dipastikan dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Yang ketiga, syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik kecil tidak membuat otomatis orang itu jadi murtad, tidak. Tapi kalau syirik besar, ya, akan mengantarkan dia kepada murtad, keluar dari Islam. Maka permintaan mereka agar dibuatkan pohon bidara ini awalnya hanya syirik kecil yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Maka Nabi larang dari awal. Walaupun hanya baru tahapan syirik kecil, belum sampai syirik besar. Tapi ingat, syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain. hatta zina, membunuh, merampok, durhaka kepada orang tua, itu masih di bawah level syirik kecil. Kalimat kecil tidak mengecilkan perbuatan syirik. Dia tetap lebih besar daripada zina, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Jadi jangan remehkan ketika ada kalimat syirik kecil. Keterangan kecil untuk syirik itu bukan berarti lantas dia lebih kecil daripada zina. Dia tetap, dia lebih besar daripada zina, membunuh, merampok, bahkan durhaka kepada orang tua. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-12, qauluhum wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin fihi anna ghairahum la yajhalu dzalik. Nah, dalam hadis ini kalau kita perhatikan keterangan awal yang disebut Abu Waqid Al-Laythi bahwa kami baru saja keluar dari kekafiran, masih mu'allaf. Bahasa kita di sini masih baru saja masuk Islam, masih mu'allaf, belum lama. Maka hal-hal seperti ini bisa terjadi. Permintaan-permintaan yang seperti ini bisa terjadi di kalangan orang-orang yang baru saja masuk Islam karena ketidaktahuan. Fihi anna ghairahum la yajhalu dzalik. Ini menunjukkan bahwa kalau mereka sudah lama di Islam, nanti lama kelamaan mereka tahu ini tidak boleh. Tapi karena mereka baru saja masuk Islam, maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka minta hal-hal yang mereka tidak ketahui bahwa itu sebenarnya adalah perbuatan syirik. Kemudian yang ke-13, at-takbir inda ta'ajjub khilafan liman karihah. Di hadis Abu Waqid Al-Laythi kita melihat bahwa Nabi sampai bertakbir. Bertakbirnya Nabi di sini tentu bukan ta'ajjub, tapi melihat apa yang mereka minta ini mengherankan dan mengejutkan. Ini perkara besar. Ini bukan ta'ajjub karena senang, tapi ta'ajjub karena perkara yang mereka minta adalah dosa besar yang dapat mengantarkan kepada syirik besar. Maka dan ini boleh. Ini boleh. Ada orang bertakbir walaupun bukan dalam kondisi senang, terkejut misalnya atas sesuatu, apakah itu baik maupun buruk, boleh. Tidak terlarang. Kemudian yang ke-14, saddudz dzara'i'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada perkara-perkara dosa. Adz-dzara'i' artinya al-wasail. Adz-dzara'i' artinya wasilah yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. Jika sebuah perbuatan wasilah untuk ketaatan, maka disyariatkan. Jika ada sebuah perbuatan, perbuatan ini nanti akan mengantarkan kepada ketaatan, maka boleh, maka disyariatkan. Seperti contoh, kita diwajibkan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah, dua wahyu ini Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Wasilah untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah adalah dengan belajar bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab ini wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka ini diperintahkan. Kalau ada sebuah perbuatan adalah wasilah untuk mencapai ketaatan, maka wasilah ini pun diperintahkan pasti dalam syariat. Dan kebalikannya, kalau ada suatu perbuatan menjadi wasilah orang terjerumus ke dalam dosa, maka pasti dilarang. Contohnya ini, Nabi SAW melarang menolak permintaan sahabat agar dibuatkan pohon bidara. Kenapa? Karena tabarruk dengan pohon bidara bisa menjadi wasilah mereka jatuh ke dalam syirik besar. Begitulah contoh lain misalnya, dan ini salah satu karakteristik agama Islam, agama pencegahan. Sebagaimana kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Contoh, zina dilarang. Zina dalam Islam dosa besar. Wasilah-wasilah yang dapat mengantarkan kepada zina pasti ditutup, pasti diharamkan. Mulai dari dilarangnya berkhalwat, berduaan saja laki-laki perempuan tanpa mahram, bagi laki-laki bagi perempuan ini tidak ada mahramnya, tidak diperbolehkan. Kemudian melepas pandangan dengan liar dan tidak menundukkan pandangan juga menjadi sebab wasilah untuk jatuh ke dalam perbuatan zina, maka dilarang. Seorang muslim dan muslimah wajib menahan pandangannya ketika terjadi fitnah. Ya, semua pintu yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan pasti ditutup. Dan kebalikannya, setiap wasilah yang dapat mengantarkan kepada ketaatan pasti dibuka lebar-lebar. Ma'asyaikh warahimani warahimakumullahu jami'an. Yang ke-15, an-nahyu 'ani tasyabbuh bi ahli al-jahiliyah. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini agar kita tidak menyerupai orang-orang jahiliyah. Orang-orang musyrik jahiliyah punya pohon bidara sebagai tempat dia bertabarruk, maka jangan ikut-ikutan dengan mereka. Maka di sini ada isyarat, tidak boleh seorang muslim itu menyerupai orang kafir. Tidak boleh. Muslim punya jati sendiri, punya jati diri sendiri, punya cara berpikir sendiri, punya cara hidup sendiri. Jangan ikuti jalan-jalan hidup orang-orang jahiliyah. Yang ke-16, al-ghadabu inda ta'lim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi bisa marah ketika mengajar. Nabi murka ketika mengajar. Ini hal yang wajar dan lumrah bisa terjadi kepada siapa saja. Lihat, sampai-sampai Nabi mengatakan Allahu Akbar. Kalimat ini kalimat menunjukkan bahwa Nabi marah. Maka terkadang marah, terkadang, kita katakan terkadang, bukan setiap saat marah-marah, tidak. Hukum asal mengajar dengan penuh kelembutan. Tapi terkadang jika maslahat diperlukan adanya marah, maka marah. Untuk memperlihatkan terkadang sesuatu itu harus dibenci dan kita menunjukkan rasa marah kita kepada anak-anak. Maka tunjukkan marah kita ketika anak-anak kita misalnya melakukan perbuatan dosa. Jangan diam saja. Tunjukkan kita tidak rela dia melakukan kemaksiatan. Tunjukkan kita marah. Boleh dalam hal ini. Tapi sekali lagi, marah bukan setiap hari, bukan setiap saat. Kemudian yang ke-17, al-qaida al-kulliyah liqaulihi innaha sunan. Di sini terdapat sebuah kaidah besar bahwa ada di antara umat ini yang nanti akan mengikuti tradisi orang-orang dahulu. Tradisi orang-orang musyrik. Dan ketika kita mengikuti tradisi orang-orang musyrik, kita jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini terjadi pada zaman kita. Di era kita bangga dengan teknologi, masih ada orang yang berbuat-buat kesyirikan seperti ini. Masih banyak. Di era kecanggihan teknologi, tetap masih ada orang-orang seperti ini. Bertabaruk dengan pohon, bertabaruk dengan kuburan-kuburan keramat, dengan tempat-tempat keramat. Masih banyak kesyirikan seperti ini. Persis sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan 15 abad yang lalu. Yang ke-18, anna hadza 'alamun min a'lamin nubuwwati likaunihi waqa'a ma akhbar. Dan yang Nabi kabarkan bahwa umat ini nanti ada yang mengikuti pola hidup orang-orang kafir, ini terjadi dan ini menunjukkan benarnya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke-19, anna kullama dhammallahu bihil yahudu wan nasara fil Qur'an annahu lana. Apa saja yang Allah cela kepada orang Yahudi atau orang Nasrani, celaan ini juga berlaku buat kita. Saya ulang, apa saja celaan Allah bagi orang Yahudi dan orang Nasrani, itu juga celaan buat kita agar kita jangan terjerumus seperti perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang ke-20, annahu mutaqarrarun indahum annal ibadat mabnaha 'alal amr fa sara fihi tanbih 'ala masail qabr amma man rabbuk fawadihun wa amma man nabiyyuk fa min khibari bi anna bi anba'il ghaib wa amma dinuk fa min qawlihi ijlana ilahan ila akhir. Yang ke-10, para sahabat sudah mengetahui bahwa ibadah itu dibangun di atas perintah. Mereka yakin bahwa ibadah itu pondasinya ada perintah. Kenapa mereka beribadah? Karena ada perintahnya. Kenapa mereka tidak beribadah? Karena tidak ada perintahnya. Maka hukum asal ibadah itu menunggu perintah. Al-amru al-aslu fil amri al-aslu fil ibadat al-mana hatta ya'tiya ad-dalil ala amrih. Hukum asal ibadah itu dilakukan jika ada yang memerintahkan. Jangan lakukan ibadah kalau tidak ada perintahnya. Maka kalau ada orang melakukan suatu ibadah, kita tanya, apa perintahnya? Dari mana kamu dapatkan perintah untuk beribadah seperti ini? Boleh. Tidak boleh dia balik, tidak boleh ada orang membalik, memangnya ada larangannya? Tidak. Kalau ibadah itu menunggu perintah. Kalau tidak ada perintah, maka jangan lakukan. Ini permasalahan usul fiqh yang suatu saat perlu dibahas lebih lanjut untuk lebih memperjelas. Kemudian anna sunnata ahlil kitab madhumatun ka sunnatil musyrikin, bahwa pola hidupnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sama tercelanya dengan orang-orang Arab jahiliyah, sama saja. Jangan ikuti Arab-Arab jahiliyah dan juga jangan ikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang ke-22 yang terakhir, annal muntaqila minal batil alladhi ta'adahu qalbuhu la yu'man an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah liqawlihi wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufrin. Bahwa orang yang baru saja pindah dari kebatilan, dulu dia yakin dengan sebuah keyakinan, kemudian dapat hidayah, padahal hatinya sudah terbiasa dengan akidah tersebut, tapi dapat hidayah, kemudian dia pindah ke akidah yang lain, tidak bisa kita 100% aman orang ini nanti akan berubah 100%. Jangan merasa aman. Orang ini tetap harus diwaspadai. Kalau ada orang baru saja tobat dari pemikiran sesat tertentu, kemudian masuk, alhamdulillah dapat hidayah ke sunnah misalnya, ke manhajus salaf, tidak bisa 100% kita aman dengan orang ini. Jangan 100% berhusnuzon kepada orang yang baru saja pindah ini. Karena dia dulu punya kebiasaan yang sudah dia terbiasa dengannya, dengan akidah-akidah yang sesat. Kata orang, dia masih punya bayang-bayang masa lampau. Dia ini bisa hilang, tapi butuh waktu. Maka sebagai nasihat buat kita semua, kalau ada orang baru saja dapat hidayah, jangan terburu-buru dia angkat-angkat sehingga nanti dia jadi ustaz. Dia baru saja dapat hidayah. Belum lama ini ada artis baru saja dapat hidayah, diangkat-angkat, dijadikan pembicara sana, pembicara sini, berkhutbah sana, berkhutbah sini. Belakangan kita temukan dia kembali ke kebiasaan lama yang tidak kita inginkan. Justru orang seperti ini dididik, bukan diberi kesempatan untuk jadi ustaz. Berbahaya. Ada orang Nasrani, baru saja masuk Islam. Orang ini harus belajar dulu Islam dari awal. Jangan tiba-tiba lantas diangkat-angkat, dipanggil sana, panggil sini, jadi pembicara, kenapa saya dapat hidayah. Atau lama-kelamaan dia merasa dirinya ustazah, misalnya. Atau ustaz. Dia harus belajar dulu. Karena bayang-bayang masa lampau masih ada. Cara berpikir dulunya bisa jadi masih banyak di kepalanya yang belum bersih. Contohnya ini. Hatta para sahabat saja meminta dibuatkan apa tadi? Pohon pohon bidara. Para ini kesyirikan. Karena masih ada bayang-bayang masa lampau. Orang-orang seperti ini harus belajar dari awal. Sehingga tidak mungkin kita sembrono untuk terlalu berhusnuzon, lantas kita berikan dia status yang nanti bisa menjerumuskan dia justru ke dalam dosa yang lebih besar yang dulu pernah dia jauhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua. Sudah sangat dekat dengan salat zuhur, kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.